langkahku yang semakin tua. Aku langsung bangun dan bakar rokok. Tenang-tenang ranjangku yang bobrok. Mengapa aku masih di kamar ini? Apa mesti mimpi itu? Coba untuk menutup mata lagi, tapi masih saja pikiran itu lagi yang datang. Aku bangun lagi.